Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid ala kitab Tauhid karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, nanti Toha hadir. Baik. Sofwan Hamdani. Fedi. Oh, Hamdani itu. Jalal. Kemudian. Nah. Habib. Rian. Ada lagi. Baik. Nah. Siapa yang mau baca? Ada. Udah. Wa kam min malakin. إلا شفاعة ولم يبق إلا شفاعة. طيب جزاك الله خيرا. Ada lagi yang lain? Halal dan baik. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Abu al-Abbas رحم الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. Allah Subhanahu wa taala menafikan, menghapuskan dari apa-apa yang selainnya segala perkara yang terkait atau segala perkara yang dikaitkan oleh kaum musyrikin. Fa nafa yakuna li ghairihi mulkun. Maka Allah nafikan kekuasaan yang ada pada selainnya, au qistun minhu, ataupun adanya sekutuan darinya, au yakuna aunan lillah, atau pertolongan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nafikan tiga macam ini atau empat perkara ini. Pertama, maya ta'alak bil musyikun. Kemudian, mulkun li ghairi, qistun minhu, dan aunan lillah. Walam yabqa illa syafa'ah. Sehingga tidak tersisa kecuali asyafa'ah. Fabayana annaha la tanfa'u illa liman adina lahur rab. Maka dari sini menunjukkan, jelaslah menunjukkan bahwasanya tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi yang diberi keridhaan. Baik. Dan seterusnya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pada akhir bab ini. Baik. Kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, qawluhu qala Abul Abbas, yang dimaksud dengan Abul Abbas di dalam ucapan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ini, huwa Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Syekhul Islam yang bergelar Syekhul Islam Taqiyuddin, yang bernama Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yukanna bidalik, beliau dikenal dengan kunyah Abul Abbas, dikenal dengan kunyah Abul Abbas, atau juga sering juga dikenal dengan kunyah Ibnu Taimiyah. Nah, walam yatazawwaj, belum pernah menikah, beliau belum pernah menikah sampai meninggalnya. Kenapa? Li'annahu kana masyghulan bil ilmi wal jihad, karena beliau tersibukkan dengan ilmu dan jihad. Nah, ma'ruf, dikenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di masa mudanya beliau terus menimba ilmu, mengajarkan ilmu, sampai hidup di dalam penjara, dan terus keluar penjara juga beliau hanya untuk berjihad melawan kaum Tatar, kemudian masuk lagi ke dalam penjara. Nah, dan sampai meninggalnya belum pernah menikah rahimahullah ta'ala. Dan tidak sedikit para imah yang demikian, di antaranya seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, juga belum pernah menikah beliau sampai wafatnya, dikarenakan disibukkan dengan ilmu, dengan jihad, dan seterusnya. Walaysa zahidan fi sunnah, beliau bukanlah orang yang enggan untuk menjalankan sunnah. Ini maksudnya sunnah nikah, bukan orang yang menolak sunnah, bukan. Tapi karena memang betul-betul disibukkan dengan ilmu, keluar penjara hanya karena minta izin sama penguasanya, minta izin untuk melawan kaum Tatar. Karena di waktu itu beliau merasa tidak ada orang yang berani untuk melawan kaum Tatar, maka beliau minta izin kepada penguasanya untuk memimpin pasukan perang, dan beliau berperang. Bahkan dalam satu kisah beliau menantang satu lawan satu dengan pasukan Tatar. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dikenal syuja', pemberani. Nah, dan sampai Allah menangkan bangsa Mesir terhadap kaum Tatar, kemudian Syekhul Islam dimasukkan kembali ke dalam penjara. Lihat. Nah, mungkin kalau di kita, kalau sudah menjadi pahlawan seperti itu, bebas sudah. Iya. Tapi beliau masuk kembali ke dalam penjara, dan hidup dalam penjara, meninggal di dalam penjara. Nah, mata sanata samanin wa ishrin wa sabumi'ah hijriyah, beliau wafat pada tahun 728 hijriyah. Nah, dan ini juga menunjukkan dustanya orang-orang yang menisbatkan Syekhul Islam kepada Wahabi. Ya. Kenapa? Karena Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau wafat pada tahun 1600 sekian, sedangkan Syekhul Islam wafat pada tahun 700 sekian. Ya. 728 Hijriah. Bagaimana bisa ketemu? Bagaimana bisa ketemu? Ya. Nah, walahu sab'un wa situna sanah, beliau memiliki usia, dalam usia yang masih muda 67 tahun meninggal, wa asyrata ashhur, dan 10 bulan. Beliau meninggal pada usia 67 tahun 10 bulan. Masih usia yang muda sebagai seorang syekh, seorang yang Syekhul Islam yang mumpuni keilmuannya dan sebagainya. Nah, Allah berikan kemanfaatan terhadap ilmunya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qauluhu, kemudian ucapan beliau rahimahullah ta'ala, nafallahu amma siwahu kullama yata'alaq bil musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dari semua yang selain dari Allah tabaraka wa ta'ala apa saja yang dikaitkan oleh kaum musyrikin. Semua perkara yang dikaitkan oleh kaum musyrikin oleh Allah tabaraka wa ta'ala dinafikan. Apakah dalam bentuk mulk kekuasaan, dalam bentuk is persekutuan, dalam bentuk aunanillah bantuan bagi Allah, semuanya dinafikan. Illa syafa'ah, kecuali syafa'ah. Baik. Ai maksudnya qauluhu li ghairihi mulkun fa nafa ayyakuna li ghairi mulkun. Allah nafikan adanya bagi selain Allah mulkun kekuasaan. Ai li ghairillahi fi qawlihi. Ini yang dimaksudkan li ghairihi, maksudnya li ghairillah. Allah nafikan kekuasaan, adanya kekuasaan bagi selain Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, la yamlikuna misqala dharratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan walaupun sebesar darrah di langit-langit, tidak pula di bumi. Nah, qauluhu aw qistun minhu, atau persekutuan darinya. Ini dinafikan di sini di dalam firman Allah Ta'ala atau di dalam hadis Rasulullah SAW, wa ma lahum fihima min syirk. Tidak ada bagi mereka di dalam keduanya dari syirkun, persekutuan. Nah, maka ini dinafikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala juga. Qauluhu ayyakuna aunan lillah au yakuna aunan lillah, atau juga dinafikan oleh Allah adanya pertolongan bagi Allah. Dan ini juga sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, yakni pada firman Allah Ta'ala, wa ma lahu minhum min zahir. Tidak ada baginya dari mereka dari zahir. Nah, dari penolong. Ini biduni istisna, di mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya tanpa adanya pengecualian. Wa qauluhu wa lam yabqa illa syafa'ah. Dan juga kata ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa lam yabqa illa syafa'ah, dan tidak tersisa melainkan syafa'at saja. Berarti semua al-mulk, al-qist, aun lillah, semuanya dihapuskan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala, tinggal syafaat saja. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fabayyana, maka menjadi jelaslah, annaha la tanfa'u illa man adina lahur rabb, bahwasanya syafaat ini tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang yang telah diberi izin oleh Rabb tabaraka wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa saja yang diberikan keridhaan, kecuali yang telah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhi. Siapakah orangnya yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ma'lum annahu la yardha hadhihi al-asnam li'annaha batilah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah tidak akan memberikan keridhaan kepada berhala-berhala ini untuk memberikan syafaat. Kenapa? Li'annaha batilah. Karena berhala-berhala ini adalah apa? Batilah. Sesembahannya batil. Nah, wa hina idin fatakunu syafa'atuha muntafiyah. Maka di saat itu jadilah syafaat dari berhala-berhala tersebut muntafiyah, menjadi hilang, dihapuskan, tidak ada. Kenapa? Karena al-asnam adalah ma'budat batilah. Al-asnam adalah peribadatan yang batil, maka tidak dibenarkan untuk memberikan syafaat. Allah tidak memberikan keriduan kepadanya. Wa'alam anna syirkal musyrikin fi sabiq kana fi ibadatil asnam. Dan perlu diketahui, kata Syekh, bahwa kesyirikan kaum musyrikin terdahulu di masa lalu itu terjadi pada ibadatil asnam, dalam perkara mengibadahi berhala-berhala. Ammal an, adapun di saat sekarang, kalau di zaman dahulu jelas nyata kesyirikannya dalam bentuk peribadatan kepada berhala. Ya. Ammal an, adapun sekarang, di masa sekarang, fahuwa fi ta'atil makhluk fil ma'siyah, maka kesyirikan yang terjadi di masa sekarang adalah dalam bentuk mentaati makhluk dalam kemaksiatan. Ya subhanallah, berarti apa? Lebih berat, lebih parah dari kesyirikan zaman dahulu. Fa inna haula yuqaddisuna zu'ama'ahum, karena mereka-mereka ini yuqaddisuna zu'ama'ahum, mereka mentakdis, mengkultuskan, mensucikan zu'ama'ahum, para pemimpin mereka, aksar, lebih banyak, min takdisillah, daripada mentakdis Allah subhanahu wa ta'ala, daripada mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, bahkan terkadang seakan-akan apa? Seakan-akan ucapan zu'ama mereka, pimpinan mereka, jauh lebih dibandingkan ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ketaatan mereka kepada pemimpin mereka terkadang jauh lebih besar daripada ketaatannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian. In aqarru bihi. Ya. Aksar min taqdisillah in aqarru bihi. Lebih banyak daripada mereka mentakdis Allah, mensucikan Allah, itu pun jika mereka mengakuinya, nah, menetapkannya bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, innahum bashar mislukum, sesungguhnya pemimpin kalian itu, zu'ama kalian, tokoh, para tokoh kalian itu hanyalah manusia sama seperti kalian. Kharaju min makhrajal baul wal haid, mereka keluarnya dari keluar tempat keluarnya haid dan buang air kecil. Ya. Nah. Baik, betul kan? Manusia ini tempat keluarnya adalah di sini. Wa laisa lahum syirkun fis samawat, sehingga tidak ada bagi mereka persekutuan di langit-langit wala fil ardh, tidak pula di bumi-bumi, tidak pula di dalam bumi. Wala yamlikuna syafa'ata lakum 'indallah, dan mereka tidak akan sanggup memberikan syafaat untuk kalian di sisi Allah nanti. Idan, jika demikian keadaannya, fa kaifa tata'allaquna bihim, bagaimana kalian bisa bergantung kepada mereka? Ya. Kalau seperti ini, kenapa kalian harus bergantung kepada mereka, para zu'ama, para pemimpin itu, para tokoh tersebut? Hatta innal wahid minhum, sampai-sampai kata Syekh, salah satu dari mereka yarka' li ra'isihi, dia rela untuk rukuk kepada pemimpinnya, aw yasjud lahu, atau melakukan sujud untuk pemimpinnya, kama yasjud li rabbil alamin, sebagaimana dia sujud kepada rabbul alamin. Ya, rela dia untuk sujud kepada pemimpinnya, nah, rukuk kepada mereka. Ya subhanallah. Wal wajib alaina, maka yang wajib atas kita adalah nahwa wulatil umur ta'atuhum, di hadapan penguasa kita adalah mentaati mereka, wa ta'atuhum min ta'atillah, dan ketaatan kepada mereka termasuk dari ketaatan kepada Allah. Walaysat istiqlalan, Ingat, bukan ketaatan yang terpisah. Ya, artinya apa? Ketaatan kita kepada mereka itu di bawah ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ketaatan kita kepada mereka itu tidak melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketaatan kepada mereka bukan ketaatan istiklalan, bukan ketaatan yang tersendiri. Amma ibadatuhum ka ibadatillah fahadi jahiliyah wa kufrun. Adapun beribadah kepada mereka seperti beribadah kepada Allah, ini adalah jahiliyah dan kekufuran. Sehingga dari sini kata Syekh Muhammad fahadi syafa'ah allati yadhunnuhal musyrikun, maka syafa'at ini yang disangka oleh kaum musyrikin, yang dikira oleh kaum musyrikin, ia muntafiyah yaumal qiyam, maka syafaat seperti itu tidak akan ada di yaumul qiyam. Ya, syafaat dari para berhala mereka, dari sesembahan mereka, itu tidak akan pernah terwujudkan di yaumul qiyam. Kenapa? Karena Allah hanya akan memberikan syafaat kepada yang diberi izin dan diberi keriduan, ya, yang diridhai. Okay. Kama nafah Al-Quran, sebagaimana yang dinafikan oleh Al-Quran, sebagaimana yang ditolak oleh Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala nafa an tanfa'uhum asnamuhum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, menghapuskan, menolak adanya kemanfaatan yang mereka beli, yang para berhala mereka berikan kepada mereka. Allah hapus, Allah tolak bahwa berhala-berhala mereka bisa memberikan manfaat untuk mereka. Bal qala, bahkan Allah mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah dari selain Allah, hasabu jahannam, kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah itu hanyalah sebagai hasabu jahannam, umpannya neraka jahannam. Na'udzubillah. Antum lah waridun, kalian pasti akan memasukinya. Ya. Lau kana haula alihatan, kalau seandainya mereka-mereka itu adalah sesembahan-sesembahan yang hak, ma waraduha, tentu mereka tidak akan masuk ke dalam neraka jahannam. Ya. Kalau benar-benar mereka adalah sesembahan yang hak, tentu mereka tidak akan masuk ke dalam jahannam. Wa kullun fiha khalidun, dan masing-masingnya antara yang menyembah dengan yang disembah, masing-masingnya di dalam neraka jahannam kekal. Na'udzubillah. Ini hatal asnam, kata Syekh, sekalipun berhala-berhala, la tanfa'u nafsuha, tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ternyata berhala-berhala juga menjadi hasabu jahannam, menjadi umpannya bagi neraka jahannam, ya, sebagai bahan bakarnya. Wa la yashfa'u lahu laha, dan tidak bisa memberikan syafaat juga. Fa kaifa takunu syafi'ah, bagaimana dikatakan dia adalah syafi'ah, dia pemberi syafaat. Bal hiya finnar, bahkan berhala-berhala itu tempat tinggalnya adalah di dalam neraka. Wa abiduha, dan yang menyembahnya, yang menyembah dengan yang disembah, sama-sama akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Ini berdasarkan ayat ini, berarti apa? Mereka tidaklah sebagai, tidak bisa dikatakan sebagai syafi'ah, pemberi syafaat. Nah, qawluhu, kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi. Nah, kata Syekhul Islam, fahadi syafa'ah, maka syafa'at ini allati yadhunnuha al-musyrikun, yang dianggap, yang dikira oleh kaum musyrikin itu nyata ada, ia muntafiyatun yaumal qiyamah, ternyata dia muntafiyah, tidak ada wujudnya di yaumul qiyamah nanti. Kama nafah al-Quran, sebagaimana yang dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu, dan bahwasanya nanti akan datang kemudian sujud kepada Rabbnya dan menyanjungnya, bahwasanya Nabi SAW nanti akan datang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menyanjungnya. La yabda'u bisyafa'ati awalan. Nabi kita SAW tidak memulai dengan memberikan syafaat, tidak, tetapi memulainya dengan apa? Datang kemudian sujud, bahkan dikatakan dengan sujud yang paling lama. Nah, yang belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW kecuali di hari itu. Wa yahmaduhu, dan memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sanjungan yang belum pernah diberikan kecuali di hari itu. Nah, maka beliau tidak memulai dengan syafaat yang pertama kali beliau lakukan di yaumul kiamah nanti. Thumma yuqalu lahu, barulah setelah Allah menyebutkan, mengatakan kepada Nabi kita, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma', ucapkanlah, engkau akan didengar. Wa sal tu'ta, mintalah, engkau akan dikasih, akan diberi. Wasfa' tusyaffa', dan minta izinlah untuk memberikan syafaat, niscaya engkau akan bisa memberikan syafaat. Baik. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang menemui Allah tabaraka wa taala kemudian sujud kepada Rabbnya. Ai wa kama akhbara, maksudnya apa? Yani seperti yang diberitakan oleh Nabi. Fal waw atifah, wawnya di sini ada waw atafah, apa waw ataf. Wa yajuz an takuna istinafiyah. Nah, wawnya di sini adalah waw ataf. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ataf kepada berita yang sudah disebutkan. Atau juga wawnya adalah waw istinafiyah. Artinya apa? Jumlah istinafiyah. Berarti jumlahnya adalah jumlah baru, mengulang dari awal kalimatnya. Berarti itu maksudnya apa? Jumlah istinafiyah. Ya. Jumlah istinafiyah adalah kalimat yang dengan huruf waw itu menjadi baru lagi. Ya, menjadi kalimat baru begitu. Ya. Walaupun masih satu paragraf, tetapi apa? Dia menjadi kalimat baru dengan adanya waw. Begitu ya. Baik. Demikian. Sehingga jumlahnya dinamakan dengan jumlah istinafiyah, kalimat istinafiyah. Ini seakan-akan mengulang dari awal. Fa idza kana Rasulullah sallam wa huwa a'dhamun nas jahan 'indallah la yashfa'u illa ba'da an yahmadallah, ba'da an yahmadallah wa yusni 'alaihi. Jika demikian keadaan Rasulullah SAW, wa huwa a'dhamun nas, padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang paling agung, jahan indallah, paling mulia, paling agung kedudukannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yashfa'u, beliau tidak bisa memberikan syafaat illa, kecuali ba'da ayahmadallah, kecuali setelah beliau menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yusni 'alaihi, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yahmadullaha bimahamida azimatin, maka Rasulullah SAW pun menyanjung, memujinya dengan pujian-pujian yang paling agung. Yaftahuhallah alih, yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan baginya. Lam yakun ya'lamuha, yang sebelumnya belum pernah Rasulullah SAW memuji Allah dengan pujian seperti itu. Tetapi di hari kiamat nanti Allah akan bukakan, Allah akan mudahkan bagi Nabi kita untuk memuji Allah dengan pujian yang belum pernah beliau ucapkan. Subhanallah. Nah, demikian. Allah Maha Kuasa. Allah bisa berikan kemampuan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam dengan memuji Allah dengan pujian yang belum pernah beliau sampaikan di dunia ini. Lam yakun ya'lamuha min qablu, yang sebelumnya Nabi belum pernah mengetahuinya ada pujian seperti itu, tetapi beliau bisa menyampaikannya. Nah, karena hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Wa yatulu sujuduhu, bahkan atau enam, dan sujudnya ini panjang, dengan sujud yang panjang yang belum pernah beliau lakukan di dunia. Fa kaifa bihadil asnam, maka bagaimana dengan berhala-berhala ini? Hal yumkin an tashfa'a li ashabiha, apakah mungkin berhala-berhala ini bisa memberikan syafaat bagi teman-temannya ini, bagi para penyembahnya ini? Nah, lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam saja tidak langsung memberikan syafaat, ya, tidak langsung memberikan syafaat, tetapi apa? Beliau memuji dulu, menyanjungnya. Beliau datang dalam keadaan menyungkurkan diri, sujud kepada Allah dengan sujud yang paling panjang yang belum pernah beliau lakukan di dunia. Kemudian apa? Beliau memujinya, menyanjungnya dengan pujian dan sanjungan yang belum pernah beliau ketahui di dunia. Subhanallah. Ya. Baru setelah itu apa? Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Bagaimana dengan berhala ini? Apakah berhala itu mampu untuk datang di yaumul kiamah langsung memberikan syafaat? Tidak mungkin. Nabi SAW yang a'zamu jahan indallah, yang paling agung kemuliaannya saja di sisi Allah, tetap demikian kondisinya. Qaulu irfa ra'sak, maka ucapan Rasul yang menceritakan tentang kisah dirinya di yaumul kiamah nanti, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, ay minas sujud, angkatlah kepalamu dari sujud. Kenapa? Karena demikian panjangnya sujud Nabi SAW. Ya. Wa qul yusma', ucapkanlah, engkau akan didengar. Ini ucapanmu akan didengar. Enam. As-sami' huwa Allah, yang mendengar di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yusma' jawabul amr majzum, dan yusma' di sini adalah jawaban dari perintah. Enam. Yang dia kedudukannya sebagai majzum. Enam. Begitu, ya. Enam. Wasal tu'ta, dan mintalah, niscaya engkau akan diberi. Ai sal ma badalaka, mintalah apa yang engkau pandang bagimu untuk memintanya. Tu'ta iyah, maka akan diberi kepadamu. Wa tu'ta majzumun bihadzfi harfin illah, di sini juga tu'ta juga majzum, dia jazmnya dengan apa? Dengan dibuangnya huruf illah. Huruf illah apa di situ? Alif tentunya, ya. Karena apa? Karena yang ditinggalkan adalah harokat fathah, ya. Karena harokat fathah yang ditinggalkan, berarti yang dibuang adalah huruf illah alif, ya. Demikian. Kenapa? Jawaban lisal. Jawab sebagai bentuk jawaban bagi ucapan sal, begitu, ya. Nah, demikian. Sehingga apa? Di sini Allah tabaraka wa taala barulah mengatakan wasfa' tu syafa'. Wahina idin, kata Syekh, maka di saat inilah yashfa'un Nabi SAW fil khala'iq. Di saat inilah Nabi SAW baru diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Ayyukda bainahum, untuk diputuskan di antara mereka siapa yang mendapatkan syafaat, siapa yang tidak. Demikian. Ya. Nah, demikian. Lihat, Nabi kita alaihi salatu wasallam saja tidak langsung bisa memberikan syafaat. Setelah apa? Setelah Nabi kita diminta oleh Allah untuk mengangkat kepalanya. Ya. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang diinginkan, yang ingin dia sampaikan. Ternyata apa? Begitu bangkit dari sujudnya, Nabi SAW langsung memuji dan menyanjungnya dengan pujian yang belum pernah diketahui oleh Nabi sebelumnya. Ya. Baru setelah itu diberikan izin untuk memberikan asy-syafa'ah. Nah, ini, ya. Nah, demikian ikhwati azan wa sakumullah, dari hadis yang dimaksud, yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, naktafi bihadha qadar, kita cukupkan di sini. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.